saling memberikan nasihat sesama muslim adalah kewajiban kita. وَلْتَكُمْ مِنْكُمْ أُمَّةٌ يَدْعُونَ إِلَى الْخَيْرِ وَيَأْمُرُونَ بِالْمَعْرُوفِ وَيَنْهَوْنَ عَنِ الْمُنْكَرِ وَأُولَٰئِكَ هُمُ الْمُفْلِحُونَ. Dan hendaklah di antara kamu ada segolongan orang yang menyeru kepada kebajikan, menyeru berbuat yang ma'ruf, dan mencegah dari yang mungkar. Dan mereka itulah orang-orang yang beruntung. Nasihatku untukmu. Nasihatku untukmu. Bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajma'in wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin amma ba'd. Banjir dapat terjadi karena hujan yang terus-menerus turun atau karena adanya hujan deras. Bisa juga karena banjir kiriman. Jika yang terjadi adalah karena hujan yang begitu deras di tempat kita atau hujan yang tidak kunjung berhenti, maka kita bisa meminta kepada Allah untuk memalingkan hujan tersebut pada tempat yang lebih bermanfaat dengan mengamalkan doa yang diajarkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Doa yang dimaksud adalah Allahumma hawalaina wala alaina, Allahumma 'alal akami wadh-dhirab wa butunil audiyah wa manabitish syajar. Ya Allah, turunkanlah hujan di sekitar kami, jangan yang merusak kami. Ya Allah, turunkanlah hujan di dataran tinggi, di bukit-bukit, di perut-perut lembah, dan tempat-tempat tumbuhnya pepohonan. Doa ini disebutkan dalam hadis Anas bin Malik radhiyallahu anhu ketika hujan tidak kunjung berhenti dalam sepekan. Nabi sallallahu alaihi wasallam lantas memohon kepada Allah agar cuaca kembali cerah. Lalu, beliau membaca doa ini. Hadis riwayat Al-Bukhari dan Muslim. Doa tersebut berisikan permintaan agar cuaca yang jelek beralih menjadi cerah, dan hujan yang ada berpindah kepada tempat yang lebih membutuhkan air. Atau untuk ringkasnya, bisa juga membaca bagian awalnya saja. Allahumma hawalaina wala alaina. Ya Allah, turunkanlah hujan di sekitar kami, jangan yang merusak kami. Ibnu Hajar Al-Asqalani rahimahullah, beliau berkata menjelaskan hadis ini. Maksud hadis ini adalah memalingkan hujan dari pusat kehidupan. Pada kata Al-Akam adalah jamak dari Akmah, yaitu gunung kecil atau sesuatu yang tinggi di bumi, yakni dataran tinggi. Sedangkan Al-Zirab maknanya adalah bukit yang kecil. Adapun penyebutan butunil audiyah, perut-perut lembah, karena disitulah tempat berkumpulnya air dalam waktu yang lama, sehingga bisa dimanfaatkan oleh manusia dan binatang ternak. Kemudian, Ibnu Daqiq Al-Aid rahimahullah, beliau berkata, menjelaskan hadis ini merupakan dalil doa memohon dihentikan dampak buruk hujan, sebagaimana dianjurkan untuk berdoa agar turun hujan ketika lama tidak turun. Karena keduanya sama-sama membahayakan, baik itu lama tidak hujan atau hujan yang sangat lama. Kemudian juga Syekh Abdul Aziz bin Baz rahimahullah berkata, selama hujan tidak membawa bahaya, maka alhamdulillah, ucapkanlah doa Allahumma sayyiban nafi'a, mutirna bifadlillahi wa rahmatih, Allahumma ja'alhu mubaraka. Sedangkan jika hujan ini memberatkan, maka berdoalah Allahumma hawalaina wala alaina. Jadi bagi saudara-saudara kami yang merasakan hujan yang begitu deras, amalkanlah doa ini. Moga hujan tersebut turun tidak membawa musibah banjir. Moga dengan diberikannya ujian, kita sadar untuk bertaubat kepada Allah. Dan moga kita pun terus diberi kesabaran. Allahu a'lam. Sumber muslim.or.id. Nasihatku untukmu. Nasihatku untukmu.